Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita menambahkan pembahasan tawadhu' Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap semoga dengan membaca sifat tawadhu' yang ada pada beliau, kita bisa mencontohnya, mentauladaninya, dan menjadi sebab kita diselamatkan dari sifat lawannya, yaitu al-kibr. Telah kita sebutkan hadis yang kedua dari bab maja'a fi tawadhu'i Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ya suka untuk memberikan bantuan, menjawab permintaan sahabat-sahabatnya, ya, hajat-hajat mereka dipenuhi, walaupun yang meminta itu adalah orang-orang yang mada, yang lemah, fuqara wal masakin. Nah, seperti datangnya seorang wanita di sini, ya. Datang seorang wanita memiliki hajat kepada beliau. Ya, ada hajat yang mungkin ingin disampaikan, apakah pertanyaan atau apa, tidak disebutkan di sini. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam yang mengijabahi. Rasul alaihi salatu wassalam menjawab hajat tersebut. Dan sangat banyak contoh dalam masalah ini, ikhwatil kiram. Datang Mughis kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mughis, seorang budak. Mughis ini punya istri yang bernama Barirah. Juga sama-sama budak. Ya. Namun kemudian Barirah dibebaskan, dibeli oleh Aisyah dan dimerdekakan. Jadilah Barirah menjadi wanita yang merdeka. Dan di dalam syariat Islam, ya, seorang wanita budak yang kemudian merdeka dan suaminya masih status apa? Budak. Maka diberi pilihan bagi dia. Apakah akan terus tetap bersama dengan suaminya namun suaminya masih berstatus apa? Budak. Atau dia memilih untuk berpisah dengan apa? Suaminya. Karena sudah beda di sini. Satu budak, satu apa? Merdeka. Farq kabir, perbedaan yang besar. Ya. Ternyata Barirah ini memang tidak suka dengan Mughis. Ya, sehingga dia pun lebih memilih untuk berpisah dengan apa? Al-Mughis. Tetapi Mughis demikian cinta dengan siapa? Barirah. Mengejar tetap, minta kalau bisa tetap, jangan memilih yang lain. Baik. Sampai datanglah Barirah kepada, atau Mughis datang kepada Nabi, minta bantuan. Nah ini coba lihat. Seorang budak datang kepada Nabi minta apa? Bantuan. Ya Rasulullah tolong, saya minta engkau sampaikan kepada Barirah agar dia tetap memilih saya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menunaikan hajat siapa? Mughis. Menyampaikan kepada Barirah. Jika kamu mau tetaplah bersama dengan siapa? Dengan Mughis. Tetaplah kamu bersama dengan Mughis. Kemudian Barirah mengatakan, ya Rasulullah ini perintah yang memang harus saya lakukan atau ini saran dari engkau ya Rasulullah. Ini saran sebagaimana suamimu ya menginginkan. Kata Barirah, saya memilih untuk apa namanya? Untuk tetap berpisah dengan Mughis. Syahid di sini Nabi alaihi salatu wasallam memenuhi hajat seorang budak. Nah, ini menunjukkan tawadhu Rasul alaihi salatu wasallam. Berbeda dengan ahlul kibr. Berbeda dengan ahlul kibr, orang-orang yang memiliki sifat sombong. Ya, dia tidak ingin menunaikan hajat orang lain, inginnya dia apa? Dimuliakan, dia dilayani, dia diperhatikan, dan tidak mau memperhatikan orang lain. Berbeda dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta saghir, sampai anak kecil pun tidak lepas dari perhatian Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, hajat mereka dipenuhi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini tidak mungkin ada pada orang-orang yang sombong. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Baik, kita tambah sedikit di sini ikhwatil kiram. Beberapa hadis yang lain di antara ya yang menunjukkan tawadhu' Rasul alaihi salatu wasalam, ya, disebutkan hadis yang keempat di sini. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Wasil bin Abdul A'la al-Kufi, qala haddatsana Muhammad ibn al-Fubail ibn Fubail 'an al-A'mash an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. حديث ini صحيح لغيره أخرجه أحمد بن حنبل في مسند. نعم. Sebagaimana juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, berkata, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi alaihi salatu wasallam yuda'a, diundang makan. Apa suguhannya? Ila khubzi syair, diundang makan apa yang dimakan, yang disuguhkan? Roti dari gandum, wal ihalah as-sanikhah, dan lauknya adalah minyak yang sudah apa? Sudah berubah baunya karena lama. Ya. Bukannya sudah rusak, namun baunya sudah apa? Sudah menunjukkan lama, atau bahasa kita apa? Apek mungkin. Baunya sudah seperti itu. Ya, minyak zaitun atau apa sudah berubah warnanya karena lama. Itu yang disuguhkan. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam yujib. Beliau apa namanya? Menerima undangan tadi. Ini menunjukkan nada tawadhu' beliau alaihi salatu wassalam. Ya, tawadhu' beliau alaihi salatu wassalam. Ini susah untuk didapatkan dan mungkin tidak akan didapatkan pada orang-orang yang nada yang sombong. Pada orang-orang yang sombong. Kayak gini kok disuguhkan. Kayak gini kok dikasihkan. Di tempat saya untuk makan apa namanya? Ya. Bukan makan orang ini. Ini sudah muncul kalimat yang apa namanya? Meremehkan. Tidak dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau diundang, undangannya seperti ini. Ya Rasulullah, ada makanan di rumah kami. Ya, khubzi syair wal ihalah as-sanikhah. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam yujibu, memenuhi undangannya. Naam. Ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, rahimanu rahimakumullah. Disebutkan pula di sini, nah, di antara yang disebutkan oleh Al-Tirmidzi, kita tutup dengan hadis yang keempat ini, ya, tentang kendaraan yang ditunggangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Ali ibn Hujr. Qala haddatsana Ali ibn Mushir an Muslim al-A'war an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul mariwa wa yashhadul janaiza ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. Disebutkan di sini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Hadis ini sebenarnya dhaif karena di dalamnya ada Muslim Ibnu Al-A'war dhaif, namun mufradat, ya, apa yang disebutkan di dalam hadis ini ada pada hadis-hadis yang lain. Seperti misalnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul mariyah. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam menjenguk orang yang apa? Yang sakit. Nah, banyak riwayat yang menunjukkan beliau menjenguk orang-orang yang sakit. Hadza yadullu ala tawadhu'ih. Tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, yang dijenguk fakir, yang dijenguk budak. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Yadul ala tawadhu'i. Wa yashhadul janaiza. Dan beliau menyaksikan jenazah. Beliau mengantarkan jenazah, menyolati jenazah. Hada yadul ala tawadhu'ihi. Tawadhu'nya Nabi. Wa yarkabul himar. Beliau naik apa? Himar. Ini juga tawadhu' Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sisi mana? Dari sisi himar itu adalah kendaraan yang paling jelek. Ya. Ada kendaraan selain himar yang lebih jelek, yang ditunggangi? Ada enggak? Enggak ada. Ya. Ya. Saat itu, unta, kuda, bighal, ini himar. Himar itu suaranya kayak orang penyakit asma. Ini apa namanya? Ngik, ngik, itu suaranya. Ya. Toit. Kemudian juga kalau sakit orang tidak pada melirik kepada himar ini ahliyah. Karena kalau mati menjadi apa? Bangkai. Disembelih pun juga haram apa namanya? Ya, dagingnya. Jadi mau untuk apa? Sudah sakit tinggal nunggu apa? Ya. Mati sudah itu saja. Kalau kambing masih bisa dia apa? Diselamatkan. Sakit tambah parah, sembelih ambil pisau. Ya, jadi daging. Tapi bahkan kalau dijual mungkin bisa dapat apa namanya kambing lagi. Kalau himar ya, tidak, itu kendaraan yang paling apa? Yang paling jeleknya. Tapi Nabi pun naik himar, bahkan tidak segan-segan beliau memboncengkan sahabat beliau ala himar, di atas himar. Seperti hadis yang masyhur yang sering kita dengar, hadis Mu'adz bin Jabal ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya memboncengkan siapa? Mu'ad ala himar. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu saat saya diboncengkan oleh Nabi di atas himar. Faqala ya Mu'ad. Kemudian Rasul berkata, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Kemudian Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Nabi mengatakan, haqqullah alal ibad an ya'buduh wa la yusriku bihi syai'a. Hak seorang hamba atas Allah adalah ya, mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mengazab hambanya yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini apa namanya, di antara contoh tawadhu' Nabi alaihi salatu wassalam. Antum bisa membaca bab ini dan sangat banyak contoh tawadhu' Nabi alaihi salatu wassalam. Tidurnya beliau di atas tikar, pembicaraan beliau, makannya beliau, berjalannya beliau, semua menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang paling tawadhu' dan tidak ada sedikit pun sifat kibir pada diri apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bersungguh-sungguhlah untuk membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam dan mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam agar diselamatkan dari sifat al-kibr dan memiliki sifat tawadhu yang menjadikan seorang diangkat di sisi Allah jalla wa ala. Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab.